الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan ke bab yang kelima, al-muraqabah. Al-muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting. Di dalam mukaddimah bab ini, Syekh Salim Al-Hilali memberikan penjelasan yang panjang lebar tentang muraqabah. Kata beliau, yang bagi 'alal 'abdi ay yakuna qawwaman 'ala nafsihi muraqaban li rabbih mustahdharan qurbuhu minhu wa annahu ya'lamu ma tawaswasa bihi tuwaswisu bihi annu nafsuhu hatta ka'annahu yara maulahu fa in lam yakun yarahu fa inna allaha yarah wa yatla'u ala sirrahu wa alaniyatahu wa batinahu wa zahirahu wa la yakhfa alaihi syai'un min amrih. Setiap hamba hendaklah dia tegak dengan mandiri dan merasa diawasi oleh Allah dan selalu merasa dekat darinya dan selalu menyadari bahwa Allah selalu mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya sehingga seolah-olah dia melihat Allah. Maka apabila dia tidak melihat Allah, maka sungguhnya Allah melihatnya dan mengetahui baik yang rahasia ataupun yang terang-terangan, mengetahui yang batinnya ataupun yang zahirnya, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 218 dan 219 dikatakan, "Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin." Dialah Allah yang melihat kamu ketika kamu berdiri dan yang ketika bolak-baliknya kamu, bukan bolak-balik mondar-mandir, bolak-baliknya kamu di dalam sujud. Ini surah Asy-Syu'ara. Kata Syekh Salim Al-Hilali dari ayat ini, yukhatibullahu nabiyahu wa huwa amun fi ummati annahu subhanahu wa ta'ala yarahu hina yakumu ila shalah wa yara taqallubahu qa'iman wa raki'an wa sajidan. Dalam ayat ini Allah berkata kepada nabinya, juga berarti berlaku untuk semua umatnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya ketika dia berdiri untuk salat, juga melihatnya ketika dia berdiri atau ruku atau sujud. Ayat kedua dalam surah Al-Hadid ayat keempat disebutkan, wahwa ma'akum aynama kuntum. Allah selalu menyertai kalian dimanapun kalian berada. Kata Syekh Salim Al-Hilali, Allah Subhanahu wa ta'ala ma'al khalqihi bi'ilmi wa huwa mustawin 'ala 'arsyih ba'inun min khalqihi aynama kanu min birrin aw min barrin wa bahrin aw lailin aw naharin fil buyut aw al qafar al jami fi ilmihi 'ala sawa wa tahta basarihi wa sam'ihi fayasma'u kalamakum wa yara makanakum wa ya'lamu sirrakum wa najwakum. Dari surah Al-Hadid ayat 4 yang menyatakan Allah selalu menyertai kalian dimanapun kalian berada, Ayat ini menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai ilmunya, selalu menyertai makhluknya. Artinya dia selalu mengetahui dimanapun makhluknya berada, apapun yang dilakukan oleh makhluknya. Tetapi Allahnya sendiri tetap istiwa di atas arsy, ba'inun min khalqi, terpisah dari makhluknya. Jadi ayat yang mengatakan Allah menyertai kalian dimanapun kalian berada, bukan berarti Allah ada di mana-mana. Allah menyertai kita dimanapun kita berada, padahal kita ada di mana-mana. Kita ini maksudnya siapa? Manusia. Manusia di semua penjuru dunia ada, berarti Allah pun ada di mana-mana. Bukan begitu. Tetapi maksudnya Allahnya tetap istiwa di atas ars, tapi ilmunya meliputi semua makhluk yang ada. Ba'inun min khalqih, dan dia terpisah dari makhluknya. Dan Allah istiwa di atas ars ini nempel tidak ke ars? Tidak, karena ars ini makhluk. Ba'inun min khalqih, terpisah dari makhluknya. Dan ini merupakan pemahaman yang salah dari kalangan Mu'tazilah ketika mendebat Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang dijelaskan dalam Risalah At-Tadmuriyah. Kalau Allah istiwa di atas aras, arasnya kan hancur suatu saat. Kalau arasnya hancur, Allahnya jatuh dong. Katanya begitu. Kata Ibn Taimiyah, berarti kalian memahami istiwanya Allah di atas aras seperti istiwanya makhluk di atas kursi. Kalau kita duduk di atas kursi, kursinya sudah tua, sudah rapuh, amruk, kitanya juga jatuh. Berarti memahami istiwanya Allah di atas aras disamakan dengan istiwanya makhluk. Tidak. Huwa mustawin ala arsyih ba'inun min khalqih. Allah istiwa di atas aras dan terpisah dari makhluk. Walaupun arasnya hancur, ya Allahnya tetap tidak amruk seperti manusia. Jadi dimanapun manusia berada, baik di darat atau di laut, malam atau siang, di rumah ataupun di tempat lainnya, maka diketahui secara sama merata oleh Allah, mereka tetap berada di bawah penglihatan Allah dan pendengarannya. Allah mendengar ucapan kalian, melihat tempat kalian dan mengetahui rahasia kalian dan bisikan kalian. Sirrakum wa najwakum. Wa tafsirul ma'iyyati huna bima'iyyatil ilmi wa laysa ma'iyyah dzat huwa alladhi 'alaihi salaful ummah min as-sahabati wat tabi'in wa man sara 'ala nahjihim ila yaumiddin. Tafsiran ma'iyyah di sini, kebersamaan Allah dengan makhluk, ditafsirkan dengan ma'iyyatul ilmi, bahwa yang bersama-sama makhluk itu bukan zat Allah tetapi ilmu Allahnya. Bukan ma'iyatu zat, bukan zat Allah. Penafsiran seperti ini adalah penafsiran yang dilakukan oleh generasi salaf dari umat ini, dari kalangan sahabat dan tabi'in dan orang-orang yang berjalan di atas manhaj mereka sampai hari kiamat. Wala yu'addu hadha ta'wilan, bal huwa samimu muqtada lughatil arabi alladhi nazala bilisanihimul qur'an al-mubin. Lianna kalimata ma'a la taqtadi an yakuna ahadu syai'aini mukhtalatan bil-akhar. Wa man za'ama ghaira dhalik faqad awjaba ma la tujibuhu al-lughah. Wa khalafa ma fattarallahu alaihi al-khalq fahadha al-qamar. Maudu'un fis sama' wa huwa ma'al musafir wa ghair musafir aina makana. Penafsiran seperti tadi tidak bisa dianggap takwil. Jadi Allah menyertai makhluk yang dimaksudnya bukan zat Allah tapi ilmunya. Ini tidak bisa dianggap takwil. Bahkan penafsiran seperti ini merupakan kandungan yang terkandung di dalam bahasa Arab, yang Al-Quran turun dengan bahasa Arab yang jelas ini. Karena kata-kata ma'a dalam bahasa Arab tidak mengharuskan bahwa dua hal yang digabungkan dengan ma'a ini dua hal yang bercampur. Tidak sama sekali. Siapa yang menduga selain yang dijelaskan tadi, berarti dia memahami bahasa Arab dengan makna atau penjelasan yang tidak terkandung dalam bahasa itu. Dia pun telah menyelisihi fitrah makhluk yang Allah telah menciptakan makhluk itu di atas fitrah ini. Contoh umpamanya qamar. Apa qamar? Bulan. Di mana bulan? Di atas. Tetapi dikatakan bulan selalu menyertai baik orang yang safar ataupun orang yang mukim. Kita katakan kalau malam 14, 13, 14, 15 kan bulan itu moncorong, bundar, bulid. Kita di Bandung di jalan jurang, lihat ke atas ada bulan. Lari ke jalan Bima, lihat ke atas ada bulan. Lari ke Jakarta, lihat ke atas ada bulan. Kita katakan dimanapun kita berada, bulan selalu menyertai kita. Apa itu artinya bulan ada di mana-mana? Tidak, bulannya tetap di atas. Tapi maksud bulan ada di mana-mana itu, maksudnya cahaya bulan selalu sampai dimanapun kita berada. Wa qad yadkhulu 'ala sabin may yakhifuhu wa yabki fayabki fayashrafu 'alayhi abuhu min fawqi as-saqaf qailan la takhaf ana ma'a aw ana huna aw ana hadir yunabbihu 'ala al-ma'iyah al-mujiba bi hukmil hal daf'il makruh. Kadang-kadang makna ma'iyah ini bisa kita terapkan juga kepada seorang anak yang takut kepada sesuatu kemudian menangis. Anaknya di bawah, ayahnya di atas, di loteng atau di genteng sedang memberitahukan, membenarkan apa sesuatu yang perlu dibetulkan. Si anak ada kucing, takut sama kucing, atau ayam, atau cacing, atau heru. Si anak tuh menangis, kata bapaknya, la takhaf ana ma'ak, jangan takut, saya ada, saya beserta kamu, saya di sini, saya hadir untuk menjaga kamu dan seterusnya. Ini termasuk ma'ya, padahal bapaknya di atas, anaknya di bawah. Takut ada kucing, jangan takut ada bapak, bapak selalu menyertaimu, kan begitu. Padahal bapaknya di atas, anaknya di bawah, tidak bercampur antara keduanya. Wadhalika anna kalimata ma fil lughah idza utliqat falaysa zahiru ma fil lughah illa al muqaranah fi ghairi wujubi mumasah aw muhadhah fa idza quyidat bi ma'nan min al ma'ani utliqat ala al muqaranah fi dhalikal ma'na. ففرق بين معنى المعية ومقتضاها وربما صار مقتضاها في معناها فيختلف باختلاف المواضع. Kata ma'a di dalam bahasa Arab, apabila, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apabila kata-kata ma'a ini ditujukan, maka makna zahirnya tidaklah bisa terfahami dalam bahasa Arab atau dalam bahasa apapun kecuali selalu bersanding dengan sesuatu yang tidak mesti bersatu. Maka apabila ditakyid, diqayyid, di apa? Dibatasi maknanya dengan salah satu makna tertentu, maka ini berarti ditujukan kepada yang dibandingkan dengan makna itu. Seperti contoh tadi bahwa menyertai ini, menyertai ini, itu tidak berarti dua hal tadi itu bersatu. Bisa berpisah dalam jarak yang jauh atau dekat, dan ini terkandung dalam kata-kata ma'a di setiap bahasa. Bahasa Arab begitu, bahasa Sunda, bahasa Indonesia juga begitu. Umpamanya jauh di mata, dekat di hati. Walaupun kamu kemanapun kamu pergi, saya tetap menyertai kamu. Ini bisa dipahami dengan berbagai macam makna. Maksudnya saya selalu ingat kepada kamu, atau maksudnya selalu memantau berita tentang kamu, atau dan seterusnya. Itu dalam semua bahasa begitu, termasuk bahasa Arab tentu saja. Inna kalimat ma qad ustu'milat fil kitab wa sunnah fi mawadi taqtadi fi kulli mawdi'in umuran la taqtadiha fil mawati al-akhar. Fa imma takhtalifu dilalatuha bihasbi mawdi'iha aw tadullu ala qadri mushtarakin baina jami'i mawaridiha. Wa in imtaza kullu mawdi'in bi khasah wa ala kulli taqdiraini laisa muqtadaha al-ikhtilat wal-mumasah hatta yuqala sarafatu an zahiriha, surifat an zahiriha. Sama penjelasannya dengan tadi. Nah, contoh di dalam Al-Quran tentang penggunaan ma'a, dilihat dari konteks. Dalam surah Al-Hadid ayat 4 itu kata Allah, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalam bumi, dan Allah pun mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Jadi Allah harusnya mengetahui semuanya. Lalu Allah tegaskan di akhirnya, Allah menyertai kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya mengetahui semua keadaan kalian. Jangankan kalian, kata Allah, apa yang masuk ke dalam bumi, kita gak tahu semua yang masuk ke dalam bumi. Apa cacing, apa jangkrik, atau manusia yang dikubur, kita gak tahu semuanya. Juga apa yang keluar dari dalam bumi, kita gak tahu, Allah tahu. Apa yang turun dari langit, dan apa yang naik ke langit, kita gak tahu. Yang paling yang turun hujan, paling gitu. Selain itu enggak ada lagi yang kita ketahui. Tapi Allah tahu baik malaikat, setan, jin, termasuk apa? Bintang yang jatuh, apa? Meteor dan sejenisnya, kita enggak tahu tapi Allah tahu. Maka kalau Allah mengetahui hal yang seperti itu, Allah pun mengetahui kalian dimanapun kalian berada. Ini yang am. Dalam ayat lain, wa ammal khas fa fi qawlihi inna allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, ini semua penjelasan ini pernah kita terangkan ketika membahas ma'iyatullah. Salah satu sifat Allah adalah Allah ma'iyahnya. Allah menyertai makhluk dengan makna bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Kalau am itu artinya mengetahui makhluk, semua makhluk. Kalau khas, Allah menyertai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang berbuat kebaikan, artinya Allah menolong, membantu, meneguhkan dan yang sejenisnya. Wa qad dhahaba Syaukani rahimahullah fi tuhaf fi madhahib as-salaf ila anna dhalika syu'batun min su'ab at-ta'wil تخالف ما عليه السلف وقد رددت عليه مبينا تناقضه في كتاب أين الله. Di antara manusia ada orang yang beranggapan bahwa Allah menyertai kalian dimanapun kalian berada itu adalah Allah ada di mana-mana. Imam Ash-Shawqani dalam At-Tuhaf fi Madzahib Salaf menyatakan bahwa itu termasuk salah satu jenis takwil yang menyelisihi apa yang diyakini oleh generasi salaf. Dan saya, kata Imam Ash-Shawqani, kata Syaikh Salim Al-Hilali, telah membantah hal itu dengan sejelas-jelasnya dalam kitab saya yang berjudul Ain Allah, di mana Allah. Dalam ayat lain Allah menyatakan inna allaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama', sungguhnya Allah tidaklah tersembunyi sesuatu pun baginya, baik yang ada di bumi ataupun yang ada di langit. Ali Imran ayat 5. Kata Syaikh Salim Al-Hilali, yukhbirullahu ta'ala annahu ya'lamu ghaibas sama'i wal ard la yakhfa alaihi syai'un min dhalik. Allah mengabarkan bahwa dia mengetahui hal yang gaib, baik yang di langit dan di bumi, dan tidak tersembunyi sesuatu pun darinya. Dalam Al-Fajr disebutkan inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah itu betul-betul mirsad. Selalu mengintai, mengawasi semua makhluk. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala yuhsi a'malal ibad la yafutuhu minha syai'un thumma yujazihim 'alaiha faman wajada khaira falyahmadillah وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكْ فَلَا يَلُمَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Allah akan menghisab atau menghitung amalan hamba, dan tidak ada yang luput sedikit pun bagi Allah dari amalan hamba itu. Kemudian Allah akan membalas bagi semua itu. Maka barang siapa orang yang mendapatkan kebaikan, hendaklah dia bersyukur, memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, janganlah dia mencela kecuali mencela dirinya sendiri. Ayat berikutnya surah Ghafir. Surah apa sih? Al-Mu'min ayat 19 menyatakan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata, pandangan, dan apa-apa yang disembunyikan di dalam dada. Dari ayat ini kita tahu, kata Syekh Salim Al-Hilali, yukhbirullahu ta'ala annahu alimun bimawatinil umur, fahuwa yaral ain, allati tusariqun nazar ila mahramin, ila muharramin, au tagmuru biithmin, wa kadhalika ya'lamu waswasatal kulub, wa fil ayah tadhkirun bisagairi dhunub, fakaifa bil kabair. Dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa dia mengetahui urusan-urusan yang batin. Dia melihat setiap mata yang mencuri pandang kepada hal yang diharamkan. Kecuali mencuri pandang ke akhwat, walaupun ngintip dalam rangka khitbah. Boleh itu. Nazar teak namanya. Walaupun wa in kanat la ta'lam. Walaupun si wanita yang dinazarnya itu tidak tahu bahwa dia sedang dinazar, diintip. Boleh terang-terangan saya mau nazar nih, mau khitbah. Kalau setuju, boleh kita nikah. Lihat dulu, boleh. Kalau malu, malu seperti itu, boleh ngintip. Gimana caranya? Teknis itu terserah lah. Gimana aja caranya. Sahabat sendiri sampai mengendap-endap di balik pohon kurma, kadang naik ke pohon kurma melihat, oh itu kemudian menikahinya. Itu sahabat. Ketika sahabat sedang ngintip, ditegur oleh tabi'in. Hei, kamu sahabat kok ngintip? Nah, kemudian meriwayatkan hadis, kalau kamu mau apa menikahi seorang wanita, lihatlah dulu. Walaupun si wanita yang lihat itu tidak tahu. Nah ini tidak dosa ini. Boleh ya, boleh. Sunnah. Jadi Allah mengetahui semua pandangan mata yang mencuri pandang kepada hal yang diharamkan. Atau kedipan yang dosa, yang melahirkan dosa. Kedipan yang melahirkan dosa, kedipan menghina, melecehkan seperti itu. Demikian juga Allah mengetahui bisikan hati. Dan di dalam ayat ini ada peringatan dari dosa-dosa kecil. Bagaimana pula dengan dosa-dosa besar. Jadi dosa yang kecil pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi dosa besar. Semua akan dihisab. Itulah beberapa ayat yang menjelaskan tentang al-muraqabah. Setelah itu kemudian muallif baru masuk ke dalam hadis yang pertama, dan hadis yang pertama ini teramat sangat panjang di dalam kitabnya ini, sampai mencapai 3 lembar ya. Dua setengah lembar panjang. Saya pikir sayang kalau ini dibahasnya setengah kemudian setengahnya disambung. Jadi agar utuh kita bahas saja nanti pada Ahad yang akan datang. Untuk hari ini cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan tanya jawab. Jadi untuk yang akan datang muraqabah mulai hadisnya ya. Mukaddimah ayatnya sudah. Alhamdulillah. Ya, kalau ada yang bertanya, apa-apa. Wallah. Ya Allah enggan untuk menyempurnakan satu kitab kecuali Al-Quran. Apakah Apa ini termasuk salah satu di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, itu sahih ya? Oh gitu. Ah, wallahu a'lam. Apa ini, kalau itu ada nas Al-Quran atau hadis, ya itu menunjukkan sifat. Tapi kalau itu ucapan para ulama yang tidak didasarkan nas, imma ini ikhbar, imma ini isbat. Kalau ikhbar itu hanya mengabarkan saja. Kalau isbat berarti menetapkan. Jadi kalau kita mengatakan innallaha wujudun fil alam, kemudian yanzuru ilaina jami'an, nah, Allah itu ada di dunia ini dan melihat kepada kita semua. Kalau kita mengatakan itu mimbabil ikhbar, sekedar mengabarkan bahwa Allah ada, tidak bermaksud isbat, tidak bermaksud menetapkan wujud sebagai sifat bagi Allah. Jadi hanya mengabarkan saja. Maka itu boleh mimbabil ikhbar. Allahu qadimun qabla kulli syai' wujudun. Allah itu qadim. Sebelum ada sesuatu, Allah sudah ada. Nah, kalau itu dikatakan mimbabil ikhbar untuk mengabarkan, bukan mimbabil isbat, bukan untuk menetapkan sifat wujud dan qadim bagi Allah, tapi untuk mengabarkan, maka ini boleh. Hakada wallahu a'lam.